Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita masih mempelajari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang akidah al-sunnah wal-jamaah dalam bab al-karamah. Selanjutnya di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan kepada kita tentang tariqatu ahlinnah istimbatil ahkam, jalan yang ditempuh al-sunnah wal-jamaah dalam memahami agama, mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum dalam syariat ini. Beliau menerangkan bahwa min tariqati ahli sunnati wal jamaah ittiba'u athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahira. Di antara jalan ahli sunnah wal jamaah adalah mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Ini merupakan manhaj atau tariqah, jalan yang ditempuh Ahlussunnah wal Jamaah, senantiasa berusaha menempuh jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani selalu ittiba' apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang di lakukan Rasulullah, itu yang selalu diikuti. Berusaha semaksimal mungkin tidak keluar dari jalur itu. Nah, wattiba'u sabili as-sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga mengikuti jalan as-sabiqin al-awwalin, para pendahulu yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar. Yani para sahabat Rasulullah SAW, terutama as-sabiqun al-awwalun, para pendahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Jadi ini merupakan ciri khas ahlus sunnah, nantiasa mengikuti jalan itu, jalan Rasulullah dan para sahabatnya, ya. Selalu berusaha dalam semua bidang agama, dalam bab keyakinan, tauhid, akidah, ya, iman, selalu melihat kepada apa yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan tentang iman, apa yang harus diimani, apa yang harus diyakini, bagaimana keyakinan tentang Allah dan seterusnya, tentang nabinya, tentang kitabnya, sampai hari akhir, takdir. Selalu ingin mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Begitu pula dalam bab ibadah, dalam bab ibadah juga seperti itu. Selalu berusaha apa contoh dari Rasulullah. Solatnya seperti apa, dia contoh. Puasanya seperti apa, dia contoh. Hajinya, umrohnya seperti apa, dia contoh. Ya. Begitu pula dalam berakhlak, bermuamalah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana beliau bergaul dengan sesama muslimin, bagaimana dengan keluarga, bagaimana dengan teman, bagaimana dengan musuh, itu selalu dilihat, selalu dipelajari untuk kemudian diikuti. Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah memang begitu ciri khasnya, ya, selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak keluar dari jalur beliau. Ya, walaupun hidup kita sekarang ini di masa ini mau seperti apa kemodernan dalam bidang teknologi, tapi dalam bab agama tetap saja, ya, agama yang dulu, bukan agama yang baru. Ya, teknologi baru boleh, ya, tapi agama enggak boleh baru. Agama adalah yang diajarkan Rasulullah SAW sejak saat itu. Ya, begitu pula yang datang setelah kita nanti, mungkin teknologi lebih maju lagi, banyak hal-hal yang baru dalam bidang ini teknologi, tapi agamanya apa mau baru? Tidak, tidak boleh. Agama tetap mengikuti apa tata cara yang diajarkan Rasulullah SAW dalam bab keyakinan, ibadah maupun akhlak. Wattiba'u wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selalu mengikuti wasiat dan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu qal, di mana beliau bersabda dalam hadis, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, tuntunanku, ajaranku, dan sunnah para khalifah rasyidin, khulafa'ur rasyidun, al-mahdiyin, yang mendapat petunjuk, min ba'di, yang mereka itu datang setelahku, yakni memimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti senantiasa tuntunan nabi dan para khulafa'ur rasyidun itu. Itu pesan Rasulullah, ya. Kata beliau, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Wa'adzu 'alaiha bin nawajib, dan gigitlah tuntunan-tuntunan itu dengan gigi geraham kalian. Ya, harus dipegang kuat-kuat, sampai Nabi katakan seperti ini. Ibaratnya kalian menggigit dengan gigi geraham, sudah kayaknya enggak mau lepas, ya. Kalau digigit dengan gigi geraham, itu gigi yang paling kuat. Ya, jangan dilepaskan. Ya. Walaupun banyak ujian, banyak cobaan, banyak gangguan, cemoohan, ejekan, bahkan terkadang kebencian dan permusuhan, terus walaupun mesti menghadapi itu semuanya, gigit dengan kuat-kuat. Ya, itu sudah hal yang mesti terjadi, yaitu berbagai ujian dan cobaan. Jangan karena ujian dan cobaan yang menimpa, akhirnya dilepaslah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jangan sampai. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Kemudian pesan berikutnya, dan jauhilah oleh kalian muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Ya, perkara yang baru dalam agama, yakni sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah dari ajaran agama ini. Sesuatu yang diada-adakan, baru dalam bab agama. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Baru teknologinya boleh, asal tidak bertentangan dengan agama. Tapi baru agamanya enggak boleh, baru ajarannya tidak boleh. Iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati dari perkara yang baru dalam bab agama ini. Ya. Makanya dulu ulama rahimahumullah mengatakan, ma lam ya'rifu ahlu badr falaysa bidin, sesuatu yang tidak diketahui oleh para pejuang perang Badr, sahabat-sahabat itu, bukan dari agama. Ya, karena agama semua telah diketahui oleh mereka, ajarannya dari awal sampai akhir sudah dikenal oleh mereka. Kalau ada sesuatu yang baru tidak dikenal oleh mereka, ya berarti bukan bagian dari agama. Ini berarti bid'ah. Ya. Fa inna kulla bid'atin dalalah, maka sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah dalalah, kesesatan. Sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah dalalah, kesesatan. Tidak ada bid'ah yang hasanah, tidak ada bid'ah yang wajibah, yang wajib, atau bid'ah yang sunnah. Tidak ada, semuanya adalah dalalah, merupakan kesesatan. Nah, ini pesan Rasulullah SAW. Jadi bisa kita simpulkan dari hadis ini dua pesan inti. Yang pertama, mengikuti sunnah Nabi, ya. Yang kedua, menjauhi bid'ah. Jangan salah satunya tanpa yang lain. Menjauhi bid'ah tapi enggak pernah ikut sunnah Nabi, ya percuma, ya. Ikut sunnah Nabi tapi juga senang bid'ah, ya percuma juga. Jadi harus dua-duanya, ikut sunnah Nabi yang artinya juga anti terhadap bid'ah, menjauhi bid'ah. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah menjelaskan, wa ya'lamuna anna asdaqal kalami kalamullah. Ahlu sunnah mengetahui bahwa asdaqul kalam kalamullah, sebenar-benar ucapan adalah ucapan Allah, firman Allah, Al-Quran, ya. Jadi menjadi keyakinan ahlu sunnah, ucapan yang paling benar adalah ucapan Allah, sehingga tidak mendahulukan apapun terhadap Al-Quran. Al-Quran itu pedoman pertama, ya, apa kata Allah, sudah, itu yang benar. Yang lainnya yang enggak sama, salah. Nah, itu menjadi pegangan ahlu sunnah. Jangan seperti kelompok-kelompok lain yang tidak sesuai dengan tariqatu ahli sunnah, jalan ahlu sunnah wal jamaah. Dimana sebagian kadang lebih mendahulukan ucapan gurunya daripada firman Allah, ucapan syekh tariqatnya daripada firman Allah. Ada yang lebih mendahulukan kesimpulan-kesimpulan akal, dalil-dalil akli dibanding kalamullah. Ada yang lebih mendahulukan mimpi, ya, mimpi seperti ini, seperti itu, oh ini maknanya begini, walaupun bertentangan dengan Quran, ya dipakai yang mimpinya. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, makanya Ahlu sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Ahlu sunnah meyakini asdaqul kalam kalamullah, yang paling benar dari ucapan-ucapan yang ada adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu menjadi pedoman ahlu sunnah. Tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru, ya, tidak mengandung kesalahan, kedustaan dan sejenisnya. Maka ini menjadi pedoman utama ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Juga ahlu sunnah mengetahui dan meyakini bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga harus diaplikasikan di dalam kehidupan seorang ahlu sunnah wal jamaah, ya. Ketika meyakini sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalau begitu dia setelah tahu bahwa suatu tuntunan ini tuntunan Rasulullah, maka dia pegangi tuntunan itu. Bagaimana dengan tuntunan yang lain? Oh, tidak. Kalau enggak sama, ya saya enggak mau. Kenapa? Karena sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Rasulullah. Itu yang saya pegangi. Bagaimana tuntunan beliau dalam salat? Yaitu saya pegangi, tuntunan yang lain enggak, saya enggak mau. Bagaimana tuntunan Nabi dalam puasa? Nah, itu yang saya pegangi, itu sebaik-baik tuntunan. Ada yang mengajarkan lain, oh saya enggak mau. Dalam kurban bagaimana tuntunan Rasulullah? Kita pelajari, setelah kita tahu, itu yang kita lakukan. Itu sebaik-baik tuntunan, khairul hadi. Maka tuntunan yang lain tidak kita terima. Ya, begitu pula dalam hal-hal yang lain, apalagi dalam bab ibadah yang mahdhah, yang murni betul-betul ibadah, dan juga bab akidah, keyakinan yang terkait dengan keimanan, maka jelas ya tuntunan Rasulullah itu menjadi pegangan kita, itu sebaik-baik tuntunan. Ya, dan ini juga berbeda dengan kondisi sebagian orang yang lebih mengikuti tata cara dan tuntunan yang tidak diajarkan Rasulullah. Ada kalanya orang lebih mengutamakan tradisi daripada tuntunan Nabi, ya kan? Ada kalanya lebih mengutamakan tuntunan kiai daripada tuntunan Nabi. Ada juga yang lebih mengutamakan tuntunan Syekh Tarekat daripada tuntunan Nabi. Ya, salah semua. Ya, siapapun kita, kita sebagai orang biasa, talibul ilm, penuntut ilmu, sebagai orang alim, seorang berilmu, sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai salihin, semua kita, siapapun dan apapun kedudukannya, wajib mendahulukan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yusiruna kalam Allah ala ghairihi min kalami asnafin nas. Jadi mereka lebih mendahulukan kalamullah daripada yang lain, daripada ucapan manusia. Wa yuqaddimuna hadiya Muhammadin ala hadi kulli ahad. Jadi Ahlussunnah aplikasinya adalah yuqaddimun, mendahulukan petunjuk Nabi daripada semua petunjuk. Ya. Mengutamakan petunjuk Rasulullah, tuntunan beliau daripada yang lainnya. Walihada summu ahlal kitabi wassunnati wasummu ahlal jama'ati li'annal jama'ata hiyal ijtima' wabidduha al-furqah wa inkana lafzul jama'ah kot sarasman li nafsil qawmi al-mujtami'in. Oleh karena ini, karena prinsip yang tadi dipegang itu, maka mereka disebut ahlul kitab wassunnah, ya, pengikut Al-Quran dan Sunnah, atau summu ahlal sunnah, summu ahlal jama'ah, diberi nama juga ahlul jama'ah. Jadi ahlul sunnah, ahlul jama'ah, ahlul sunnah wal jama'ah, pengikut Al-Quran, sunnah Nabi dan jama'ah, yakni kebenaran yang dipegangi Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah tapi secara praktek tidak seperti yang tadi kita sebutkan, mengaku ahlus sunnah wal jamaah tapi senantiasa mengesampingkan tuntunan Rasulullah, ya, mengaku ahlus sunnah wal jamaah tapi sholatnya tidak seperti sholatnya Nabi, ketika diberitahu sholatnya Nabi begini, ah tidak, saya mengikuti ini yang saya pelajari. Ketika diberitahu, oh puasanya Nabi gak begitu, Nabi puasanya begini, begini, begini, tidak mau lebih mengikuti apa yang sudah menjadi tradisi. Ya, begitu pula seterusnya, macam-macam. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, kemudian mengaku ahlu sunnah wal jamaah, ini pengakuannya tidak benar. Ya, seseorang disebut ahlu sunnah artinya pengikut sunnah, tuntunan Rasul. Disebut ahlu sunnah wal jamaah, jamaah artinya kelompok yang di atas kebenaran, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kalau mengikuti ahlu sunnah wal jamaah, ya ikuti para sahabat Nabi itu bagaimana. Ya, tapi kalau prakteknya gak mengikuti mereka, ya jangan merasa telah menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Jangan mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, itu gak cocok antara pengakuan dengan praktek. Nah, kalau mau sesuai praktek dan pengakuan, ya harus dalam praktek mengikuti Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian mengaku dia sebagai pengikut ahlu sunnah wal jamaah setelah itu, ya. Wadid duha al-furqah. Nah, lawan daripada al-jamaah adalah al-furqah, perpecahan. Kenapa disebut furqah, perpecahan? Ya, karena menyempal dari jalan Rasulullah. Walaupun jumlahnya banyak, tapi ini jalan lurus, dia belok kanan, belok kiri. Nah, jadi gak sesuai dengan jalan Rasulullah, furqah, menyempal, mengelompok. di luar jamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebut ahlul furqah. Orang yang seperti itu disebut ahlul furqah, bukan ahlul jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, tapi ahlul bid'ati wal furqah, pengikut bid'ah dan yang berpecah dari sunnah. Nah, ini yang seperti ini ya disebut furqah karena tadi, dan masing-masing punya cara sendiri. Oh, kalau tarekat saya begini. Oh, kalau tarekatnya fulan begitu. Tarekatnya fulan begitu lagi. Oh, masing-masing tarekat punya cara yang berbeda-beda. Loh, ini yang benar yang mana? Yang saya enggak pengin yang tarekat-tarekat Syekh fulan, saya pengin caranya Nabi. Nah, kan begitu. Nah, kalau ikut seperti itu, ya ini beda-beda nanti jadinya. Ya. Nanti jadi furqah, perpecahan, masing-masing berbangga dengan kelompoknya, masing-masing berbangga dengan tarekahnya, padahal itu semua bukan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi masalah kalau begitu ya. Kemudian beliau mengatakan, melanjutkan di samping tadi penekanan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi, wal ijma' wal asl الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. Kemudian ijma, ya, termasuk menjadi sandaran ahlu sunnah wal jamaah adalah ijma. Ijma itu kesepakatan. Yang dimaksud di sini bukan asal sepakat, ya, bukan asal sepakat, tapi kesepakatan yang dimaksud itu adalah kesepakatan ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ala amrin min umuri syariah. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang ini. Tapi yang jelas perlu kita tahu dulu secara global bahwa yang namanya ijma itu kesepakatan para ulama ya sedunia. Ya, bukan oh ini kesepakatan ulama kami maka menjadi, oh ya enggak bisa. Itu bukan dalil syar'i kalau kesepakatan ulama kami. Nanti yang lain juga, oh ini kesepakatan kelompok kami, ijma' juga. Nanti yang lain, oh kalau kesepakatan jamaah kami begini. Jadi dalam satu masalah ada berapa ijma' kalau gitu. Ya, 5 bisa 10 ijma', kesepakatan-kesepakatan yang banyak. Ya, yang masing-masingnya merasa itu yang benar. Itu sudah ijma', oh, bukan ijma' yang begitu yang dimaksud. Ya. Assalamualaikum. Bukan yang seperti itu yang dimaksud. Ulama ketika mengatakan Quran, hadis dan ijma, bukan itu. Ya, jadi jangan disalahpahami, akhirnya nanti salah pegangan. Kalau salah pegangan, akhirnya ya bisa apa? Jatuh nanti ya. Nah, dalam agama ini bisa keliru karena salah pegangannya. Nah, kalau ijma yang benar itu kata Syekhul Islam al-Ashlus Salis, itu sumber hukum yang ketiga, Quran dan Sunnah dan ijma. Dan ijma ini bukan berarti sesuatu yang terpisah dari Quran dan Sunnah, tapi ijma ini merupakan apa, petunjuk dari Quran dan Sunnah. Ya, karena Al-Quran telah mengisyaratkan adanya ijma. Ya, hadis Nabi juga mengisyaratkan adanya ijma, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, innallaha ajara ummati an tajtami'a ala dhalalah. Sesungguhnya umat Allah melindungi umatku untuk bersepakat dalam kesesatan. Ya, melindungi umatku dari kesepakatan dalam hal yang sesat. Jadi enggak mungkin mereka sepakat dalam hal yang sesat. Ketika mereka sepakat mesti itu suatu hal yang benar. Tapi sekali lagi, ya, kesepakatannya kesepakatan yang dimaksud tadi, bukan asal sepakat masing-masing mengklaim ini ijma. Ya. Alladhi yu'tamadu 'alaihi fil 'ilmi wad-din. Wa hum yazinuna bi hadhil usuli thalathah. Jadi mereka Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa menimbang dengan 3 timbangan ini, ya. Al-Quran, Sunnah dan Ijma' ini menjadi barometer atau tolok ukur begitu istilahnya ya, kalau di istilah kita. Artinya dengan itu dia mengukur benar dan salahnya sesuatu. Jami'a ma 'alaihin nas min aqwalin wa a'mal batinah wa zahirah mimma lahu ta'alluqun bid-din. Semua yang ada padanya manusia, baik dari ucapan mereka, perbuatan mereka, yang lahir, yang batin, yang ada kaitannya dengan agama, selalu dilihat dari apa? Tiga perkara ini ya, diuji ya kebenarannya dengan tiga perkara tersebut. Sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, ya sesuai dengan ijma, sudah berarti benar. Kalau tidak sesuai, salah. Siapapun yang mengucapkan, ya begitu pula perbuatan. Ini fulan melakukan begini, benar apa enggak? Ya diuji. Bagaimana dengan kesesuaiannya dengan Quran, hadis dan ijma? Sesuai, oh berarti benar. Enggak sesuai berarti salah. Ya, jadi Al-Quran dan hadis dan ijma tadi selalu menjadi barometer atau tolok ukur dalam mengukur sesuatu. Ya, jadi tidak boleh seorang mengatakan, oh ini kan di Saudi ada ini, berarti benar. Oh ya, enggak mesti benar. Ada enggak di Quran dan hadis? Banyak orang kadang seperti itu. Ya, ya di sana alhamdulillah lebih banyak benernya, tapi enggak semuanya benar. Saya hanya memberi apa namanya contoh saja, kadang orang seperti itu. Oh di Masjidil Haram ada begini, oh mesti benar. Ya enggak mesti. Lihat dulu sesuai dengan Quran dan Sunnah apa enggak. Apalagi yang di selain Makkah, Madinah. Oh di India ada begini. Oh ini India ini berarti oh banyak orang Islamnya di sana, berarti benar. Oh ya enggak mesti. Lihat dulu benar apa enggak. Oh ini dari ulama Pakistan ngomong begini, ulama Afghanistan ngomong begini, ya, ulama Mesir ngomong begini, ya sudah, mana omongannya? Harus kita cek sesuai dengan Quran dan hadis dan ijma apa tidak. Kalau sesuai, ya jangankan yang dari Mesir, dari India, seandainya pun dari Amerika, ya seorang ulama misalnya di sana ngomong, ya, oh benar sesuai dengan Quran. Nah, kita katakan benar. Jadi selalu timbangannya itu ini, Quran, hadis dan ijma. Ya, dulu, sekarang dan akan datang selalu ditimbang dipelajari, diuji dengan Quran, hadis dan ijma. Kecocokannya sampai di mana? Ya. Makanya Ahlussunnah enggak akan selalu di atas kebenaran karena ini timbangannya jelas, ya. Tapi kalau orang itu menimbang dengan selain ini, timbangannya adalah, oh ini menurut kelompok saya begini, ya, ya dia akan keliru kalau timbangannya pakai menurut kelompok dia atau menurut jamaah saya begini, ya itu timbangannya saja mungkin sudah keliru, ya timbangannya bukan sesuatu yang ditimbang. Timbangannya mungkin sudah melenceng, ya. Jadi nggak benar. Nah, ini hal yang penting bagi kita semua menjadi pedoman, karena kita kadang-kadang bingung menghadapi sesuatu, suatu ucapan. Kenapa bingung? Karena yang ngomong seorang yang berilmu, ya seolah-olah mesti benar, ya, nggak mesti. Ya. Sesuai dengan Quran dan hadis apa tidak? Ya. Kadang juga itu kita sedang bicara misalnya, oh masjid ada kuburannya itu tidak boleh. Orang mau bantahnya gimana? Ya, itu Masjid Nabawi? Nah, ya kan? Itu mesti bantahnya. Ya itu benar apa enggak? Ini Ahlussunnah ini. Lihat sesuai dengan itu yang di Masjid Nabawi, ketika kuburan di dalam masjid sesuai dengan Quran dan Sunnah apa enggak? Enggak sesuai. Itu bukan Nabi yang masukkan. Ya. Itu salah. Salah. Walaupun di Masjid Nabawi. Ya, apalagi tempat-tempat lain. tidak dibenarkan. Ya. Nah ini sekali lagi hal yang penting karena ini urusan yang sangat mendasar dalam agama. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah mengatakan wal ijma'u alladhi yandabit. Nah ini patokannya ijma' yang yandabit. Ijma' yang dikatakan ijma' yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Ijma' yang itu insyaallah benar ijma'. Huwa ma kana 'alaihi salafus salih. Adalah ijma' yang ada saat itu. Zaman salafus salih, zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Kenapa? Terbatas pada saat itu. Iz ba'dahum katsarul ikhtilaf wa intasharul ummah. Sebab kalau setelah mereka perselisihan itu banyak sekali. Dan umat semakin wah kesana kemari banyak sekali, susah mau mengetahui ijma, ya kan? Sekarang mau tahu ijma, enggak mungkin sudah ijma. Dalam urusan agama ya, kecuali dalam urusan ya selain agama misalnya. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu ijma sudah semuanya. Orang yang berakal sehat insyaallah sepakat. Matahari terbit dari timur, semua enggak ada yang berbeda pendapat. Tenggelam di barat, semua sepakat. Nah, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud dalam perkara agama. Ya, enggak mungkin sekarang kita akan bisa mengatakan ijma. Ya. Oh, di sini sepakat. Coba di sana di Afrika sama enggak? Di sana di Pakistan sama enggak? Ya. Banyak khilaf dan banyak umat susah. Berbeda dengan zaman para sahabat dulu, ya, masih diketahui sahabat di mana saja dan pendapat mereka masih dijangkau. Walaupun dulu nggak pakai apa alat komunikasi sekarang, tapi mereka banyak melakukan safar kesana kemari untuk belajar dari para ulama dan mereka menulis buku, ditulis, dicatat, ya. Saya ke Yaman. Mereka mengatakan begini-begini. Saya ke Maroko, begini-begini. Saya ke Mesir. Itu dicatat oleh para ulama. Sehingga ada buku-buku judulnya Al-Ijma', ya, yang menukil sesuatu yang disepakati tadi dari semua ulama di saat itu yang masih mudah terjangkau, ya. Ulamanya bisa terhitung ibaratnya, walaupun banyak sulit menghitung, tapi terhitung tetap. Ya, bisa diketahui. Nah, itu ijma' bisa diketahui ketika itu. Ya, tapi setelahnya sudah enggak bisa. Nah, jadi ini yang harus dipahami benar-benar. Pedoman kita Quran, sunnah, ijma' dan qiyas misalnya, qiyas nanti pembahasan lain lagi. Ijma' dulu. Ijma' betul ijma' sebagai patokan. Tapi ijma' yang seperti itu, ya. Jangan ini ijma' para ulama organisasi kami. Organisasi lain enggak sepakat. Nah, itu bukan dalil. Itu bukan sandaran. Masing-masing bisa mengklaim seperti itu. Terus ijma'nya siapa? Dan itu bukan namanya ijma' yang seperti itu secara apa definisi syar'i. Itu kesepakatan kelompok, bukan ijma'. Ya, yang seperti itu adalah kesepakatan kelompok, bukan ijma'. Ya. Yang menjadi sandaran syar'i adalah ijma' dalam pengertian seperti ulama sebutkan ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ala amrin min umuriddin, kesepakatan para mujtahid di umat ini pada urusan-urusan agama, dan itu pun di zaman itu. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad zaman tahun 200 sekian ya, 200-an masih. Beliau sudah mengatakan man idda'a al-ijma' faqad kadzab. Ya. 200-an Hijriah. Man idda'a al-ijma' faqad kadzab. Wa ma yudrik la'alla an-nas yakhtalifun. Orang yang mengaku ada ijma' dusta dia. Diklaim dusta oleh Ahmad. Yang mengatakan ijma' seperti ini dusta. Ya, artinya maksud Imam Ahmad di masa itu orang mengatakan orang sekarang, ulama sekarang ijma, enggak percaya, dusta. Dari mana kamu tahu? Barangkali ada yang berselisih pendapat dari ulama. Tapi ijma yang sebelumnya para sahabat itu masih terhitung mereka, ya. Mungkin diketahui, mungkin diteliti, tapi setelahnya sudah susah, sehingga ya nggak bisa dikatakan ijma seperti itu. Ya. Saya ada waktu. Ya, jadi itulah pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun kias, kalian tambah sedikit. Adapun kias, kias juga termasuk salah satu sumber hukum. Tapi kias, ya ini tidak sembarangan, ya banyak syarat-syaratnya. Tidak sembarangan ini kiasnya begini, maka hukumnya begini, tidak, itu banyak syarat-syaratnya. Tidak sembarangan orang mengkiaskan, ya tidak semua perkara, ya. Ada perinciannya dalam buku-buku ulama, buku fikih. Ya, ibaratnya kata Imam Syafi'i rahimahullah, kias itu bagaikan bangkai. Kias kok bagaikan bangkai, gimana? Maksudnya bangkai itu haram dimakan kecuali orang terpaksa baru boleh makan bangkai. Nah, kias itu juga ibaratnya begitu. Ya. Kalau sudah ada dalilnya jelas dari Quran, buat apa mengkiaskan? Kalau sudah ada dalilnya dari hadis, buat apa mengkiaskan? Kalau sudah ada dari ijma', buat apa mengkiaskan? Kalau ini semua enggak ada, sementara kita perlu tahu hukum dalam perkara itu, sementara Quran, sunnah, ijma' enggak ada, baru mengkiaskan. Ya. Hanya dipakai ketika darurat seperti itu. Atau paling untuk mendukung boleh. Tapi untuk menjadi patokan, kias ini enggak bisa bersendiri. Ya, kecuali dalam kondisi tadi enggak ada dalil semuanya baru gitu ya. Wallahu a'lam. Dan itu dengan syarat-syaratnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.